Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, ya. Sampai pada pembahasan tentang sholat sunnah witir, ya. Tata cara sholatnya dan jumlah rokaatnya. Kita masuk pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh, ya. Dari bab yang kelima. Al-awqatu al-manhiyu 'anil nafilati fiha. Waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Hunaka awqatun nuhiya an salati tatawwu'i fiha illa mastuthniya. Di sana ada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat-salat sunnah padanya, kecuali salat-salat yang dikecualikan. Wa hiya awqatun khamsah. Waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah padanya ada lima waktu. Al-awwal, yang pertama, min ba'di sholati subhi hatta tatlu asyams. Dari waktu setelah melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit. Ini yang pertama. Selesai sholat subuh, ya, sampai matahari terbit. Di waktu-waktu tersebut dilarang melaksanakan sholat sunnah padanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asyams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian as-sani, sekarang yang kedua. Min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ain. Sejak terbitnya matahari sampai matahari meninggi qadra rumhin, meninggi sekitar satu tombak. Fi ra'yil 'ain, dalam pandangan mata. Kira-kira telah meninggi satu tombak. Wa huwa qadru mitr takriban. Nah, matahari itu terbit kemudian meninggi satu tombak, ya. Itu sekitar kira-kira 1 meter. Qadru mitr, ya. Takriban sekitar 1 meter lah. Wa yuqaddar bil waqti bi hawali rub'i sa'ah aw thulutsiha. Adapun jika di diperkirakan dengan waktu atau diukur dengan waktu itu sekitar 1/4 jam atau 1/3 jam dari terbit sampai meninggi satu tombak, itu kurang lebih 1/4 jam. Berapa menit berarti? 15 menit atau 1/3 jam. Berapa menit berarti? 20 menit. Ya sekitar itulah, 15 sampai 20. Nah. Ini waktu yang kedua. Dilarang melaksanakan sholat sunnah badannya, yaitu sejak matahari terbit sampai matahari meninggi satu tombak, ya, atau sekitar 1 meter. Jika diukur dengan waktu sekitar 1/4 jam atau 1/3 jam, ya, dari terbitnya sampai meninggi satu tombak tersebut. Sehingga ketika matahari telah terbit, tunggu 1/4 jam, ya, atau 1/3 jam. Setelah itu baru kita sholat. Nah, baik sholat syuruk, ya, ataupun sholat ad-duha. Faidha irtafa'ati syamsu ba'da tulu'iha qadra ramhin faqad intaha waqtun nahyi. Apabila matahari telah meninggi, setelah dia terbit, meninggi sekitar 1 tombak, ya, nah, maka telah selesai waktu dilarangnya melaksanakan sholat sunnah padanya. Nah, artinya boleh sholat duha di waktu itu atau sholat-sholat sunnah yang lain setelah matahari terbit 1 tombak. Dalilnya li qawlihi sallallahu ala alihi wasallam li Amr ibni Abasah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Abasah. Kata beliau, "Shalli salata subhi thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu asy-syams hatta tartafi'." Salatlah salat subuh, kemudian berhentilah dari sholat, yaitu berhentilah dari sholat sunnah. Setelah sholat subuh, jangan sholat sunnah. Hatta tatlu asyamsu, hatta sampai matahari terbit dan sampai matahari meninggi. Qadr ramhin, sampai matahari meninggi sekitar 1 tombak. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali hadis Uqbah bin Amir al-Ati. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir yang akan datang nanti. Nanti akan kita baca hadis Abdullah Uqbah bin Amir. Nah. Ini yang kedua. Sekarang wasalis, sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari waktu-waktu yang dilarang padanya melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yang ketiga, inda qiyami syams, ketika matahari naam pada puncak meningginya. Nah, matahari kan dari terbit di arah timur, meninggi sampai pada puncak meninginya. Nah, ini enggak boleh sholat sunnah, ya. Sampai tergelincir ke barat, mulai turun sampai tergelam. Pada puncak meningginya matahari, ya. Dalam kata lain, pas matahari berada di atas kepala, ya. Ini termasuk waktu yang dilarang melaksanakan sholat sunnah padanya. Sampai kapan? Hatta tazula ila jihatil gharb. Sampai matahari tersebut tergelincir ke arah barat. Nah, setelah dia pada puncak meningginya berada di atas kepala, ya. Nah, ini dilarang melaksanakan sholat badannya. Sampai kapan? Sampai tergelincir, ya. Sampai tergelincir ke arah barat. Sampai sudah mulai condong, mulai turun ke arah barat. Yaitu wa yadkhul waqtu dzuhri. Masuknya waktu sholat zuhur. Nah, waktunya sholat zuhur adalah idza zalatis syams, apabila matahari telah tergelincir, ya, setelah dia berada di puncak meningginya. Nah, ketika telah tergelincir ke arah barat, ya, maka sudah masuk waktu sholat zuhur. Barulah boleh lagi melaksanakan sholat-sholat sunnah. Nah, dalilnya li hadis Uqbah bin Amir. Dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir. Nah, dan dalil ini pun atau hadis ini pun sebagai dalil waktu yang kedua tadi. Nah, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Thalasu sa'atin kana an-nabiy sallallahu ala alihi wa sallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbur fihinna mautana." Ada tiga waktu yang dahulu Nabi sallallahu ala alihi wa sallam melarang kami dari melaksanakan salat, yaitu salat sunnah padanya, dan melarang kami dari menguburkan jenazah-jenazah kami di tiga waktu tersebut. Hina tatlu asy-syamsu, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama yaitu ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit sampai dia meninggi. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imat dhahirati hatta tazul. Yang kedua adalah ketika matahari pada puncak meningginya. Nah, yaitu ketika matahari berada di atas kepala. Hatta tazula, sampai matahari tergelincir atau condong ke arah barat. Nah, itu sampai masuknya waktu sholat duhur. Wahina tatadayyafa lilghurub hatta taghruba. Kemudian yang ketiga, ketika matahari sudah mulai condong untuk tenggelam. Condong untuk tenggelam, hatta taghruba, sampai benar-benar tenggelam. Wa makna tatadayyafa lilghurub, tatadayyafu lilghurub, tamilu lilghurub. Makna tatadayyafu lilghurub adalah tamilu lilghurub, condong, ya, untuk tenggelam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat sunnah padanya dan melarang kita menguburkan jenazah padanya. Itu ketika matahari terbit, ya, sampai meninggi, ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari pas berada di atas kepala. Ya. Sampai matahari tergelincir ke arah barat, yaitu sampai masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, ketika matahari mulai condong untuk tenggelam, sampai benar-benar tenggelam. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari waktu-waktu yang terlarang, untuk melaksanakan sholat sunnah padanya adalah min sholatil asri ila ghurubi syams, sejak sholat asar, setelah selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu' asy-syams wa la salata ba'da salati al-'ashr hatta taghib asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Yaitu tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan tidak ada sholat setelah selesai sholat asar sampai matahari tenggelam. Nah. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Ini yang keempat, dari sholat asar sampai matahari tenggelam. Nah, yaitu sampai mulai mau tenggelam. Wal waqtul khamis, kemudian waktu yang kelima dari waktu-waktu yang terlarang adalah idza syara'at fil ghurub, apabila sudah mulai tenggelam, yaitu bulatannya udah masuk, udah mulai tenggelam. Nah, sampai benar-benar tenggelam, ya, yaitu sampai masuk waktu sholat maghrib. Mahsuratan fi salas awqat. Nah, ada cetakan lain enggak? Itu cetakan apa? Nah, sama. Nah, yang itu. Coba. Nah, ada yang saqat, ya. Di sini langsung mahsuratan fi salas awqat. Sedangkan di sini dikatakan hatta tagiba kama taqaddam fil hadis fatakun fil awqatil khamsa mahsuratan fi salas awqat. Ya. Nah, pantesan bingung ngartikannya. Coba. Nah, ini cetakan yang bagus. Hatta taghiba. Setelah kalimat fil ghurub, idza syara'at fil ghurub hatta taghiba. Kama taqaddama fil hadis. Fatakun hadhihi al-awqat al-khamsah mahsuratan fi thalath awqat. Thank you. kita ulangi. Wal waktul khamis, waktu yang kelima. Ida syara'at fil ghurub hatta taghiba. Apabila sudah mulai tenggelam, ya, sudah masuk bulatannya, sudah mulai. Hatta taghib, sampai benar-benar habis bulatannya. Ya, itu sampai benar-benar masuk waktu sholat maghrib. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang sudah berlalu dalam hadis di atas. Fatakunu hadhihi al-awqatul khamsah mahsuratan fi thalathati awqat. Sehingga lima waktu ini, nah, sudah selesai ya lima waktu ya. Nah, lima waktu ini, na'am, itu terhitung ya. Terhitung dalam tiga waktu. Terhitung dalam tiga waktu. Wahia, yaitu yang pertama, min ba'di sholatil fajri hatta tartafi asyamsu qadra ramhin. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi satu tombak. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imat dhuhra hatta tazula syams. Ketika matahari berada di puncak meningginya, yaitu ketika matahari pas berada di atas kepala sampai matahari tergelincir ke arah barat, yaitu sampai masuknya waktu sholat duhur. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil asri hatta yatimma ghurubu syams. Setelah selesai sholat asar sampai sempurnanya tenggelamnya matahari. Sampai sempurnanya tenggelamnya matahari. Nah, baik. Lima waktu tadi ada di tiga waktu ini. Lima waktu tadi apa saja coba? Yang pertama, habis sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, dari terbit matahari sampai meninggi satu tombak. Yang ketiga, ketika matahari pas di puncak meningginya sampai tergelincir ke arah barat. Yang keempat, habis sholat asar sampai sampai menjelang tenggelam ini. Sampai menjelang tenggelam. Yang kelima, dari mulai tenggelam, yaitu dari bulatannya udah masuk, walaupun sedikit, dari mulai tenggelamnya sampai benar-benar tenggelam. Nah, lima waktu ini masuk atau terhitung dalam tiga waktu. Nah, yaitu yang pertama, dari selesai sholat subuh sampai matahari meninggi satu tombak. Nah, kalau jadikan, kalau yang tadi dijadikan dua ya. Dari sholat subuh sampai habis selesai sholat subuh sampai matahari meninggi satu tombak. Kemudian yang kedua, ketika matahari berada di puncak meningginya sampai tergelincir ke arah barat. Yang ketiga, dari sholat asar sampai matahari sempurna tenggelamnya. Baik. Dari lima waktu ini, ya, kenapa disebutkan atau dipisahkan lima waktu ini? Karena ada waktu yang terlarang, yang tingkatannya sangat terlarang, ya. Kemudian ada yang tingkatannya di bawah itu. Sama-sama terlarang, tapi ada tiga waktu yang sangat ditekankan larangannya. Ada tiga waktu yang sangat ditekankan larangannya. Apa saja? Ketika matahari pas mau terbit. Ketika matahari pas mau terbit, sampai matahari meninggi satu tombak tadi. Ini yang larangannya sangat ditekankan. Yaitu pas matahari mau terbit sampai dia meninggi. Yang kedua, pas matahari berada di atas kepala. Ini juga larangannya sangat ditekankan. Kemudian yang ketiga, pas matahari mau mulai tenggelam, ya, mau mulai tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Nah, ini tiga waktu yang sangat ditekankan larangannya. Nah, baik. Dalilnya hadis Uqbah bin Amir tadi, ya. Hadis Uqbah bin Amir tadi, tiga waktu yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat sunnah padanya dan bahkan menguburkan mayit di tiga waktu tersebut. Itu tadi ketika terbit matahari, ya, sampai meninggi, kemudian ketika matahari pas berada di atas kepala atau puncak meningginya sampai tergelincir ke arah barat. Yang ketiga, ketika matahari mulai condong untuk tenggelam sampai benar-benar sempurna tenggelam. Ini tiga waktu yang sangat ditekankan larangannya. Kemudian amma hikmatun nahyi anis salati fi hadhil awqat. Adapun hikmah dilarangnya sholat sunnah di waktu-waktu ini. Faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu ala alihi wa sallam annal kuffara ya'buduna asy-syams 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir mereka menyembah matahari ketika terbitnya dan ketika tenggelamnya. Nah, di antara hikmahnya, di antara hikmah dilarangnya sholat-sholat sunnah di waktu-waktu tadi. Kenapa? Karena orang-orang kafir mereka menyembah matahari di waktu-waktu ini, itu ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya matahari. Fatakunu sholatul muslim fi tilkal awqat fiha musyabahatun lahum aw musyabahatan lahum. Musyabahatun, ya. Fiha musyabahatun lahum. Sehingga salatnya seorang muslim di waktu-waktu itu, di waktu-waktu orang-orang kafir nyembah matahari ketika terbit atau ketika tenggelam, ini padanya terdapat bentuk musyabahah, menyerupai orang-orang kafir. Jadi sholatnya seorang muslim itu sholat sunnah, ya. Sholat sunnahnya seorang muslim di waktu-waktu terlarang tadi, yaitu di waktu ketika matahari terbit atau di waktu ketika matahari tenggelam, padanya terdapat bentuk musyabahah, menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah mereka. Karena mereka beribadah di waktu-waktu ini, ya, itu beribadah menyembah matahari. Fi hadis Amr bin Absa tadi dan di dalam hadis Amr bin Absa tadi, fa innaha ay asy-syams tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Sesungguhnya dalam hadis Amr tadi disebutkan bahwasannya matahari itu terbit ketika hina tatlu'u baina qarnai syaitan, itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina yasjud lahal kufar, dan ketika orang-orang kafir sujud di saat itu. Itu sujud kepada matahari tersebut. Fa innaha taghrub hina taghrub baina qarnai syaitan, dan juga ketika matahari terbit tenggelam, ya, matahari tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudul kufar, dan ketika itu pula orang-orang kafir sujud kepada matahari tersebut. Jadi mereka menyembah matahari ketika terbit dan ketika tenggelamnya. sehingga na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melaksanakan salat-salat sunnah di saat-saat itu karena na'am menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang na'am banyak mengingatkan kita dalam hadis-hadisnya ya. Beliau banyak mengingatkan kita untuk na'am tidak menyerupai ya, mereka ya, orang-orang kafir. Hatta dalam masalah puasa ya, dalam masalah puasa apa? Puasa apa? Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Asalnya puasa tanggal 10 saja. Tetapi ketika Rasulullah SAW tahu atau diberitahu oleh para sahabat bahwasannya tanggal 10 Muharram itu atau hari Asyura itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi ya, dan mereka pun puasa di hari itu, maka beliau mengatakan, jika begitu maka tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10. Ya. Nah, untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka hanya puasa tanggal 10 saja. Nah, jadi beliau na'am adalah orang yang paling semangat untuk menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya. Sehingga disunahkan dalam puasa Asyura 2 hari ya, tanggal 9 dan tanggal 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula dalam hal yang seperti ini tentang waktu-waktu sholat tadi ya. Nah, waktu-waktu dilarangnya melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tidak boleh melaksanakan sholat-sholat sunnah ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam. Di antara hikmahnya adalah karena di waktu-waktu itu orang-orang kafir melaksanakan ibadah menyembah matahari atau ya menyembah matahari ketika tenggelam atau ketika terbit. Hadza an waqti tulu'i syams. Ini hikmah dilarangnya na'am sholat-sholat sunnah ketika matahari terbit wa waqti ghurubiha dan ketika matahari tenggelam. Wa amma an waqti irtifa'iha wa qiyami qa'imadh dhahirah. Adapun hikmah dilarangnya sholat-sholat sunnah ketika matahari meninggi ya, sampai satu tombak dan ketika matahari berada pas di atas kepala, yaitu di, pada puncak meningginya. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi fil hadis sabiq nafsih. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan alasan dilarangnya sholat-sholat sunnah di waktu tersebut. Itu ketika matahari meninggi sampai satu tombak. Ya. Nah, dan ketika matahari pas di atas puncak meningginya, yaitu pas di atas kepala. Ya. Beliau dalam hadis yang tadi ya, menyebutkan alasan dilarangnya. Apa? Faqala beliau mengatakan fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Nah. Hikmah dilarangnya sholat sholat sunnah ketika matahari berada di puncak meningginya ya, pas matahari berada di atas kepala adalah inna fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena di waktu itu tusjaru jahannam, api jahannam sedang dinyalakan, nah, sedang berkobar ya. Fala tajuzu salatu tatawuf fi hadhihi al-awqat illa ma warada dalil bi istisna'ihi. Maka tidak boleh salat sunnah di waktu-waktu ini. Sampai kecuali ya, yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Seperti apa? Karak'atai at-tawaf, seperti dua rakaat salat tawaf. Boleh di waktu-waktu yang terlarang tadi. Selesai tawaf langsung sholat. Itu sholat dua rakaat selesai tawaf di belakang maqam Ibrahim. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla fihi ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw naharin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bani abdi manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf di Baitullah ini, dan janganlah kalian melarang seorang pun untuk sholat di dalamnya di waktu kapan saja, baik di malam hari atau di siang hari. Al-hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga dua rakaat sholat tawaf ini boleh dilakukan kapan saja walaupun di waktu-waktu terlarang tadi. Wa kadza qada'u sunnatil fajr ba'da sholatil fajr, demikian pula mengqada sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Mengqada sholat sunnah subuh setelah sholat subuh, misalkan tadi kesiangan gak sempat sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh ya. Nah, dia langsung wudhu langsung sholat berjamaah misalkan kesiangan, maka boleh nanti dia mengqada dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Kapan dikerjakannya? Setelah sholat subuh. Yaitu sholat mengqada sholat sunnah qabliyah subuh. Wa qada'u sunnati dhuhri ba'dal asr, demikian pula qada sholat sunnah zuhur setelah asar. Misalkan habis asar langsung sibuk ya, langsung diajak ngobrol sibuk, misalkan ada urusan apa ya, gak sempat sholat sunnah. Sampai masuk waktu asar baru ingat tadi belum sholat sunnah ba'da zuhur atau ba'diyah zuhur. Maka apa? Setelah selesai sholat asar boleh dia sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum apa? Setelah zuhur. Taib. Karena tadi mungkin terlupakan ya, atau tersibukkan. Maka boleh dikerjakan setelah sholat asar. Itu sholat qada ba'diyah zuhur. Wala siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al 'ashr, apalagi kalau dia orang yang menjamak antara zuhur dan asar. Wa kadzalika fi'lu dzawatil asbab min shalawat, demikian pula sholat-sholat yang memiliki sebab. Ini pun boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang tadi. Kalau sholatil jenazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah termasuk sholat yang memiliki sebab. Karena ada jenazah sehingga disolatin. Maka boleh disolatkan di kapanpun. Ya, di waktu kapanpun walaupun di waktu-waktu terlarang tadi. Wa tahiyatul masjid, demikian pula sholat tahiyatul masjid. Kapan kita masuk ke masjid? Maka ketika itu pula kita sholat tahiyatul masjid di waktu kapanpun. Walaupun di waktu-waktu terlarang boleh. Wa sholatil kusuf, demikian pula sholat kusuf, sholat gerhana. Ketika terjadi gerhana langsung sholat. Walaupun waktu tersebut waktu yang terlarang melaksanakan sholat sunnah. Wa kadzalika qada'ul faraid al-fa'ita fi hadhil awqat, demikian pula mengqada sholat-sholat wajib yang terluputkan. Di waktu-waktu ini. Misalkan barakallahu fiik, subuh kesiangan. Bangun-bangun jam 6. Jam 6 ini pas matahari terbit. Ya. Maka orang seperti ini boleh sholat di waktu yang terlarang tadi. Karena dia mengqada sholat wajib. Karena dia sedang sholat wajib. Karena sholatnya orang yang lupa adalah ketika ingat, dan sholatnya orang yang tertidur adalah ketika dia terbangun. Li'umumi qawli sallallahu alaihi wasallam, karena dalilnya adalah keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya, ketiduran, atau dia lupa, maka sholatlah dia ketika dia mengingatnya. Ketika ingat langsung sholat, jangan ditunda lagi. Hadis riwayat Muslim. Walian al-faraidu dainun wajibul ada, dan juga karena sholat-sholat wajib itu adalah utang yang wajib untuk ditunaikan. Fatu adda mata zakaruhal insan, maka ditunaikan ketika seseorang ingat. Ketika ingat langsung sholat, walaupun di waktu-waktu terlarang boleh. Baik, selesai dari masalah tentang al-awqat al-manhi anis sholati fiha. Waktu-waktu yang terlarang dari melaksanakan sholat sunnah